Di hari ini kami dapat hadir kembali untuk menghadirkan program acara kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah, buah karya dari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan hafizallah, yang secara langsung pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Ya'la Kurnedi Al-Si hafizallahu taala. Sebelum kami mulai, kami akan sapa terlebih dahulu Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali faedah yang ke-37 Ustaz ya, mengenai orang-orang yang menyelisih thariqah salaf antara gulu dan irja. Sahih. Ya khawatir Islam, untuk kalian yang bertanya silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah mengucapkan khutbah al-hajah di mukadimah tadi, maka saya berharap, kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang berbicara kemudian yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya, rahmatnya, dan Allah berikan rezeki dengan rezeki yang halalan thayyiban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang ke-37, di mana di dalam kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaji As-Salaf fi Bayani Manhaji As-Salaf fi Tarbiyati wal Islah, jelaskan bahwa kaidah yang ke-37 ya, anna al-mukhalifina li tariqati as-salaf waqi'una baina al-ghuluwi wal-irja. Artinya, orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf atau tariqah salaf dalam beragama, mereka terjatuh dalam dua hal: al-ghulu wal-irja. Ghulu artinya berlebihan, al-irja artinya berkurang-kurang. Ya, ini dari kata roja. Ya, tapi bukan radio roja. Ya, ria. Ya, nah, baik. Kita akan bahas masalah ini. Ya, penulis menyampaikan yakni dua hal. Yang pertama, dua ayat Al-Quran yang insyaAllah ta'ala akan saya bahas ayat yang pertama dan butuh pemahamannya serta tafsirnya dan fikih dari ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang mulia ini saya akan bahas tentang ayat yang mulia ini. Yang pertama, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Yang artinya, ya ahlal kitab, ya, sebelumnya ayat ini ada ucapan kul ya ahlal kitab. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada ahlul kitab, kul, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli al-kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam atau dengan cara yang tidak benar, la taghlu fi dinikum ghairul haq, janganlah kalian berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan mengikuti hawa nafsu, artinya jangan mengikuti keinginan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan qad dhallu, yang telah tersesat. Wa adhallu min qabl, yang telah tersesat sebelumnya. Wa adhallu katsira, dan mereka banyak menyesatkan manusia. Wadallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam berkata kepada ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab adalah al-yahudu wan nasara, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Al-Kitab, apa yang dimaksud dengan Al-Kitab? Al-Kitab di sini adalah At-Taurat wal-Injil. At-Taurat wal-Injil. Jadi, kuliah ahli Al-Kitab, wahai orang-orang yang punya kitab, wahai ahli kitab, maksudnya wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum ghairal haq, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, ghairul haq, tanpa al-haq, ya, tanpa al-haq. Qad dhallu wa la tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan kau ikuti keinginan orang-orang yang qad dhallu, yang telah tersesat, yang telah tersesat min qabl, sebelumnya. Wa adhallu katsira, dan yang telah banyak menyesatkan orang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad dhallu wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat yang mulia ini kita lihat, ya, banyak sekali faedahnya. Di antaranya disebut oleh para ulama atau oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faedah yang disebutkan oleh beliau sangat banyak sekali, sampai 11 faedah. Ya. Di antaranya yang pertama, anna ahlal kitab indahum ghulu. Ya. Ini faedah yang pertama saya sampaikan, tapi beliau sebutkan di faedah yang kedua. Bahwa ahlul kitab memiliki ghulu. Ini sikap atau sifat berlebih-lebihan. Ya. Ekstrim. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama dari sifat ekstrim dan gulunya ahlul kitab adalah di mana mereka, yakni ahlul kitab seperti Yahudi, contohnya menjadikan Uzair, ya, sebagai anak Allah, anak Tuhan. Kemudian orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam sebagai ibnullah, anak Allah juga. Ini sikap gulu, ya. Kemudian di antara sikap gulu juga mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, sebagai tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Jadi mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ahbar mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah nahyu ahlil kitabi anil ghulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab dari berbuat ghulu, ya, dari berbuat ghulu. Dan ini juga larangan kepada kita kaum muslimin, tidak boleh kita berbuat ghulu, ya. Oleh karena itu, ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang, ya, yang mendatangi rumah dari rumah istri si beliau sallallahu alaihi wasallam, menanyakan yakni ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai singkat ceritanya, salah satu mereka berkata, saya akan puasa terus, tidak buka-buka. Salah satunya berkata, saya akan sholat malam terus, tidak tidur. Salah satunya berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Kemudian terdengarlah hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian dan demikian. Kemudian Rasul berkata, amma inni wallah, adapun aku demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la akhshakum lillahi wa atqakum la, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala daripada kalian semua. Akan tetapi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku sholat malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasulullah SAW berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku, ya. Kemudian di antara gulu yang dilarang, ya, juga ya, Rasulullah SAW, ya, pernah mengambil kerikil-kerikil ketika Rasulullah SAW di Haji Wada. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan tentang kerikil yang buat melempar jumrah, ya, dan tidak besar, bukan batu besar. Rasulullah SAW berkata, bi amthali haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluwa fid din, bi amthali haula'i farmu, dengan batu-batu kerikil yang semacam ini hendaknya kalian melakukan romyu, ya, melempar jamrah, ya, dengan batu-batu yang kecil, bukan dengan batu yang gede. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa iyyakum wal ghulu, ya, Rasulullah SAW berkata, iyyakum wal ghulu wa fid din, hati-hati, jangan melakukan perbuatan ghulu dalam masalah agama, tidak boleh kita ghulu. Begitu juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, menghabarkan kepada kita bagaimana sikap ekstremnya kaum Khawarij. Bahkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, ya, melihat ibadah mereka, puasa mereka, ya, dan sholat mereka, maka sahabat merasa bahwa sholatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya mereka, dengan sholatnya mereka, ya, tata cara beribadahnya mereka, baca Qur'annya mereka, luar biasa. Ini kaum Khawarij baca Qur'annya, kemudian ibadahnya luar biasa. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita semua bahwa bacaan Al-Qur'an itu tidak masuk ke hati mereka, tidak melewati kerongkongan dan tenggorokan mereka. Ya, iman mereka tidak masuk ke hati mereka. Ini menunjukkan bahwa sikap ghulu ini tercela. Sikap ghulu tercela. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, wal-ghalibu an-nal-ghali tajidu qalbahu yajulu ma'an-nasi wa af'alin-nas. Al-ghalib, biasanya, kebanyakannya, orang yang gulu, yang punya sikap sifat ekstrim, ya, kau dapati hatinya itu yajulu ma'an nasi wa af'alin nas, ya, bersama dengan berada bersama manusia dan perbuatan-perbuatan manusia. Maksudnya apa? Selalu mengintai, melihat-lihat perbuatan manusia, ya, menilai perbuatan orang banyak. Nah, ini wa yantaqiduhum wa ya'tarid alaihim, ya, wa ya'taridu alaihim, suka yakni mengkritisi, mengkritik perbuatan manusia tapi lupa akan dirinya. Ini biasanya orang gulu, ya. Lakin khalin min ma'rifatillahi haqqal ma'rifah. Tapi hatinya kosong daripada ma'rifatullah. Dari ma'rifatullah. Wa min ar-ruju' ilaihi wal inabati ilaihi. Kosong dari taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh berkata fahdhar hadza. Ihdhar hadza ya talib al-ilmi kun mustaqiman bainal ghuluwi wat tafrid. Maka hati-hati ini. Wahai talibul ilmu, kata Syekh, hati-hati. Hati-hati dari yang demikian, ya. Kun mustaqiman bainal ghuluwi wa at-tafrid. Jadilah orang yang mustaqim, lurus. Antara yang berlebih-lebihan dan antara yang berkurang-kurang. And antara yang ekstrim dan antara yang berkurang-kurang. Mustaqim, wasat. Kemudian berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah al-ghuluw laisa bihaqqin. Al-ghuluw laisa bihaqqin. Ghulu yakni sikap ekstrim, berlebih-lebihan dalam masalah agama ini tidak benar, tidak dibenarkan. Laisa bihaq. Tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi seperti yang saya katakan hadirin para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ya, melarang sikap ekstrim. Lihat bagaimana tiga orang tersebut yang ghulu dalam ibadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Bahkan Rasul berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang benci sunnahku bukan masuk golonganku. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata juga, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Sampai tiga kali. Ya, binasalah orang yang ekstrim, binasalah orang ekstrim, binasalah orang ekstrim yang berlebih-lebihan. Nah, ini. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, mencontohkan bagaimana melempar jumrah dengan batu kerikil, dan Rasulullah SAW melarang sesuatu yang berlebihan setelah itu. Dan seterusnya ini banyak sekali. Islam ini pertengahan. Oleh karena itu, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah al-ghuluw laisa bihaq. Ghulu bukan sesuatu yang benar, tidak dibenarkan. Di antara faedah berikutnya adalah an-nahyu an ittiba'i ahwa'id dhalin. Larangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tersesat. Tidak boleh kita mengikuti orang-orang yang tersesat, yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini adalah orang-orang yang ekstrim. Nah, orang-orang ekstrim ini orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Berikutnya, yang terfaedah yang bisa kita ambil adalah annalladzi yahmilul insan 'ala ad-dhalali huwa al-hawa. Nah, ini penting sekali. Ya. Yang mendorong orang memasuki kesesatan, ya, berada di atas ad-dhalal kesesatan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sumber daripada kesesatan. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah orang-orang yang tersesat. Karena apa? Kalau seandainya orang itu yakni istiqamah, adil, ya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat. Berikutnya, di antara faedah yang kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah at-tahdhir minal imamati fid-dhalal. Ya, at-tahdhir, peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat yang mulia ini, jangan sampai kita menjadi pemimpin kesesatan. Ya. Oleh karena itu merupakan nasihat ulama, ya, yang sangat berharga sekali dari kaum salaf. Dan alhamdulillah juga, ya, kemarin di Madinah ketemu dengan Syekh Walid hafizahullah taala, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara nasihat beliau, beliau berkata, "An takuna zanaban fi sunnati khairun laka min an takuna ra'san fil bid'ah." Apa artinya? Artinya engkau menjadi ekor. Ekor ini bahasa Jawanya buntut. Engkau menjadi orang paling belakang, terbelakang, tetapi dalam sunnah, ya, dalam sunnah, ini lebih baik dan jauh lebih baik daripada engkau menjadi ra'san, pemimpin, tapi dalam bid'ah, dalam kesesatan. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi pemimpin dalam bid'ah, pemimpin dalam kesesatan, pemimpin dalam kemungkaran. At-tahdhir, at-tahdhiru minal imamati fid dhalal. Ya, peringatan, jangan sampai menjadi pemimpin dalam kesesatan. Oleh karena itu tadi, ulama berkata, an takuna zanaban fi sunnati khairun laka min an takuna ra'san fil bid'ah. Kau menjadi ekor, artinya orang yang paling belakang, tapi dalam sunnah, ini lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin dalam kesesatan atau bid'ah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari ayat yang mulia ini, ya, adalah ar-raddu 'alal jabriyah. Ar-raddu 'alal jabriyah. Bantahan terhadap kelompok yang sesat, yang menyimpang, yakni al-jabriyah. Yang mereka berkata bahwa kesesatan manusia tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Ya, karena manusia, kata mereka, majbur. Enggak punya ikhtiar. Ya, enggak punya kehendak. Mereka berkata bahwa manusia itu majbur. Nah, ini pendapat Jabriyah. Ya, pendapat Jabriyah. Dan ini kelompok yang sangat bertentangan, ya, dengan yang namanya Qadariyah. Kalau Qadariyah menolak takdir. Ya. Kalau Qadariyah menolak takdir. Kalau Jabriyah kebalikannya. Manusia ini majbur. Majbur. Artinya apa? Manusia enggak punya irada, enggak punya kehendak, enggak punya ikhtiar. Nah, mereka seperti mengatakan manusia seperti karisha fi mahabbatir rih. Seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Angin menerbangkannya ke barat, maka bulu tersebut ke barat. Ke timur, maka akan ke timur. Ke utara akan ke utara, ke selatan akan ke selatan. Enggak punya ikhtiar. Enggak punya keinginan. Ayat ini. Oleh karena itu mereka berkata bahwa kesesatan, maksiat, itu enggak bisa dinisbatkan kepada makhluk. Enggak bisa dinisbatkan kepada manusia. Ya. Ini sesuatu yang sangat menyimpang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa adallu. Mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-idlal tentunya dengan ada ikhtiar. Adanya ikhtiar dan bukan dengan ijbar, bukan karena paksaan. Mereka dengan sukarela menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan atas pilihan mereka. Nah, ini bantahan terhadap Jabriyah, kelompok Jabriyah. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah haula, mereka orang-orang yang menyesatkan manusia dan orang-orang yang tersesat, terkumpul pada diri mereka dua hal yang buruk. Yang pertama, kesesatan. Ad-dhalal. Yang kedua, al-idlal. Penyesatan. Kesesatan dan penyesatan. Dua hal yang buruk. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Pertanyaan. Apakah di antara manusia ada yang memiliki sifat nomor satu saja, kemudian nomor duanya tidak dimiliki? Artinya, sesat tapi tidak menyesatkan, ada. Jawabannya ada. Ya, ada orang-orang yang sesat tapi tidak menyesatkan, ada. Ya. Yang parah itu adalah, yang lebih parah adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dia jadi dai-nya. Ya. Orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala terkumpul dua hal padanya. Selain dia sesat, dia pun menyesatkan. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di dalam ayat yang mulia ini mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala selain mereka sendiri adalah orang-orang yang tersesat. Kemudian terakhir di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah ad-dinus sahih wasatun bainal ghali wal jafi anhu. Agama yang sahih, agama yang hak, yang benar, berada di atas dua hal ini. Antara sifat ekstrim dan berkurang-kurang. Antara yang berlebihan dan berkurang-kurang. Nah, ini. Jadi, yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam mukaddimah kaidah yang ke-37 ini, annal mukhalifina li tariqati as-salafi waqi'una bainal ghuluwi wal irja', ya, orang-orang yang menyimpang dari tariqah salaf, mereka berada di antara ghulu dan irja', mereka berada di antara sikap ekstrim dan berkurang-kurang. Nah, ayatnya adalah sebagaimana yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakan wahai ahlul kitab, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, "La taghlu fi dinikum ghairal haq." Janganlah kalian melakukan perbuatan, yakni janganlah kalian berlebih-lebihan tanpa al-haq dalam agama, dalam urusan din, dalam ibadah kalian. Kemudian, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu." Jangan mengikuti keinginan hawa nafsu, yakni keinginan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan adalah orang-orang yang sesat. Ya. Janganlah kalian mengikuti keinginan orang-orang yang sesat. "Wa adallu katsira." Ya. Dan mereka banyak menyesatkan manusia. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ahli kitab dan melarang kita semua mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah katakan, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl." Jangan mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya orang-orang yang telah tersesat sebelumnya. "Wa adallu katsira." Dan mereka banyak menyesatkan manusia. "Wa dhallu an sawa'is sabil." Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ini. Ini sebagai mukaddimah untuk memahami kaidah ini, bahwa kita dilarang memiliki sifat ini atau berlebihan dalam masalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan selebihnya kita adakan tanya jawab, dan saya kembalikan kepada akhuna Arina. Barakallahu fiik, terima kasih atas pembahasan materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan waktu yang lumayan cukup luang untuk Anda yang bertanya langsung, baik pesan singkat maupun via telepon, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, serta kami mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi. Silakan, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, mau nanya. Silakan, Ibu. Bagaimana sikap saya menghadapi orang-orang yang suka menyindir kalau saya tidak mengikuti pengajian-pengajian mereka yang tidak sesuai sunnah, sedangkan beliau itu dari segi umur jauh di atas saya. Bagaimana ya Ustaz, supaya saya tetap berada di dalam, supaya saya tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Baik, ibu yang bertanya, ya. Tentunya kita harus tahu, ya, bahwa kita selama hidup, ya, itu menghadapi ujian, ujian dalam dunia dan ujian dalam agama. Ujian dalam dunia dan ujian dalam agama. Nah, seandainya kita sudah berusaha untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita minta sama Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita dan membuat kita tenang, kemudian istiqamah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya. Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW berdoa, selalu berdoa. Dan memperbanyak doa itu. Nah, tentunya kita umatnya lebih butuh lagi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak doa. Agar apa? Agar kita diberikan kekuatan, ya, untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari, ya, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, tidak bisa dibedakan. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ya, maka kita bersabar. Kita bersabar kalau ada yang menyinggung, kalau ada yang apa namanya menyinggung, ya tadi ya. Menyindir, oh iya, menyindir-nyindir, ya, ya, anggap saja apa namanya ujian, ya, memang itu ujian, ya, yakni nggak usah ditanggapi, ya, nggak usah ditanggapi, ya, kita jalan terus, nggak usah dipikirkan dan nggak usah terpancing, tidak usah juga emosi, ya. Tidak juga emosi, karena apa? Mungkin karena belum tahu, ya, belum tahu. Mungkin karena tertutupi dengan hawa nafsu. Nah, kita pun kasihan. Nah, kita ketika disindir, ya, tidak usah balik nyindir, ya. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah buat kita, dan kita doa untuk saudara kita yang nyindir tadi agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa? Hidayah. Nah, kalau bisa kita punya kelebihan harta, kita beli buku, kita hadiahkan buat yang nyindir tadi, ya. Nah, itu. Jadi kalau menyindir, enggak usah kita gubris. Terkadang, ya, kalau misalkan kita terlalu sensitif, juga salah. Karena apa? Karena bisa jadi, mungkin orang itu enggak nyindir kita. Ya, kita merasa tersindir, misalkan begitu. Ya, nah, tapi kalau misalkan memang dia nyindir kita tadi, kita harus apa? Harus sabar, harus sabar. Ya, nah itu. Karena kalau sindir menyindir itu kita lihat tapi zaman sekarang, ya, nah, sindir menyindir itu banyak tuh di medsos. Fulan nyindir ini nyindir itu, ini nyindir itu. Ya, kalau kita masuk ke dalam hal itu, maka jadi pikiran kita jadi apa? Pikiran kita jadi berat. Hati kita jadi sempit. Oleh karena itu, gak usah digubris, ya. Anggap saja angin lalu. Ya, angin berlalu, sudah, ya. Tugas kita adalah apa? Belajar. Nuntut ilmu. Baca, duduk di majelis ilmu. Kalau ada majelis asatidzah, majelis ulama, ya, duduk, dengarkan, catat, ambil faedahnya. Kemudian kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha membersihkan hati kita, ya, terus berusaha beribadah, beramal, sudah. Ya. Dan ada sikap yang baik yang disampaikan sama ulama, taghaful. Tahu taghaful? Taghaful ini pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak tahu itu salah satu sifat yang baik. Ya. Dia nyindir pura-pura enggak tahu saja sudah. Ya, taghaful. Ya, kemudian ada yang ngajak, ambil, nggak usah diambil, pusing. Nanti apa? Pusing sendiri. Nih, Karena setelah kita mendapatkan kebenaran al-haq, sudah pegang. Pegang, kita terus mendalaminya, kita mengamalkannya, dan kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya. Sudah selesai. Ini lebih baik, ya. Jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Enggak usah ikut-ikutan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukur Ustaz, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semuanya. Selanjutnya kami angkat kembali, silahkan masih di 0218236543, telepon yang kedua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Nur di FDRIS. Silahkan, pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, ketika kita memiliki seorang anak dan menantu yang jarak yang tinggalnya dengan kita berjauhan Ustaz, dan dia selalu memperhatikan kehidupan kita sebagai orang tua yang sudah tidak memiliki suami lagi. Akan tetapi pada suatu hari dia memiliki kesulitan lah untuk menghadapi anak-anaknya dan tangka dia melahirkan, dan dia menyuruh untuk menyewa orang pembantu untuk mengurusi rumah tangganya. Akan tetapi karena kita sebagai orang tua, dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita sebagai orang tua pun ingin berbuat baik kepada kita, dan kita tidak usah menyewa pembantu, tetapi orang tua yang melaksanakan sendiri dengan ikhlas dan karena Allah. Apakah ini anak masih tetap berdosa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan kepada Bu Nur, masya Allah ya. Keluarga dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas saling pengertian. Ini keluarga yang masya Allah, ya, keluarga yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kasih sayang, ibu sayang sama anak, anak sayang sama ibu, ya. Ini sebuah rahmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, kasus tadi yang ibu kasih tahu ya, bahwa anak ya, anak ibu perhatian sama ibu. Perhatiannya yang luar biasa. Ya, bahkan ketika susah pun tidak menyusahkan ibu. Ini anak yang luar biasa. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, keberkahan, rizki yang halal thayyiban yang berkah kepada anak ibu dan anak-anak yang seperti ini, yang tahu bagaimana bakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nah, kemudian seorang ibu tadi yang ketika melihat anaknya susah, ya, atau anaknya ada kendala misalkan, ya, kesulitan, dan tidak mau menyusahkan ibu, kemudian dengan sukarela ibu mau membantunya, maka ini sebuah kebaikan, ya, dan ini kebaikan di atas kebaikan, subhanallah, pahala yang besar Allah berikan kepada ibu yang seperti ini, ya. Dan tentunya apakah anak tadi menjadi anak yang durhaka? Tidak. Karena anak tadi sudah tidak mau, ibu jangan, ya, jangan, sudah ibu, sudah, yang penting ibu duduk manis, ibu makan, ibu istirahat, ibu mau apa terserah, yang penting ibu bahagia. Jangan repot-repot, subhanallah. Ini anak yang baik, dan ibunya enggak apa-apa, ya, saya yang ngurus, ini enggak apa-apa. Ya. Tidak menjadikan anak itu menjadi anak yang durhaka. Ya, tidak menjadikan anak itu sebagai anak yang durhaka. Ini sebuah kebaikan. Bahkan saya yakin dengan ibu ngurus yakni anaknya tadi, ya, anaknya tadi lebih perhatian daripada pembantu tadi. Ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, ya, jangan sampai nanti si anak jadi keenakan. Ya, jadi keenakan nanti, oh sudah, nggak usah cari pembantu, ada ibu, ah itu ya. Tapi dalam apa yang ibu kasih tahu tadi, masya Allah, ini sebuah hubungan yang sangat baik, ya, hubungan yang harmonis, yang mendatangkan kebaikan, ya, dan mendatangkan pahala. Anaknya dapat pahala, ibu dapat pahala, ya, ngurus cucu berarti, ya, ngurus cucu, nah, itu. Tapi jangan sampai juga merepotkan ibu, ya. Dari saya lagi, anak katakan bahwa si anak tadi tidak jadi durhaka. Yang durhaka itu kalau misalkan anak itu tidak tahu diuntung, ya, bilang kepada orang tuanya, bu, nih istri saya yang lahirin, ya, atau anaknya perempuan, nih saya lahir, misalkan, saya melahirkan, ibu ngurus, ya, nah ini baru durhaka nih yang seperti ini nih. Jadi kalau misalnya ibunya suka rela bantu, kemudian lagi sehat, ya, tidak ada kesibukan, ya, maka enggak apa-apa, enggak masalah, ya, bahkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan, silaturahim, ya, ini sesuatu yang baik dan terus dijaga dan minta terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah rahmati dan berkahi, ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah, Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah Ustaz yang menyeru kepada kesesatan yang saat ini lagi populer, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, sehingga para pengikutnya ini menjadi benci terhadap sunnah? Nah, bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang mengikuti Ustaz tersebut, karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang mereka maksudkan dengan membenci sunnah? Silakan, Ustaz. Iya. Anda sudah jawab, ya, dalam beberapa pertemuan yang lalu, ahlul bid'ah itu terbagi menjadi beberapa bagian, di antara orang awam, ya. Kalau orang awam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya. Adapun dai-nya yang menyeru kepada kesesatan dan mendakwahkan kepada kesesatan, kemudian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Wal'iyadu billah. Ya, ada pun orang-orang awam, enggak tahu menahu, ya, maka tidak masuk kepada hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir, iya, pertanyaan dari Abdillah di Karawang bertanya, Ustaz, saya mau bertanya, apabila ada orang yang meminta-minta ke kuburan, apa sih mayit yang diminta-minta di dalam disiksa oleh Allah, Ustaz? Apabila ada yang meminta-minta ke kuburan, apakah yang di kuburan yang diminta itu akan disiksa oleh Allah? Iya. Apakah si mayit itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tergantung. Ya. Kalau si mayit ini tidak mengajarkan, ya, hal tersebut, maka tidak tentunya. Tapi kalau misalkan dulunya di dunia sebelum meninggal nih, dia kasih tahu, nanti kalau saya meninggal, minta-minta sama saya. Ya? Dijamin masuk surga, misalnya gitu, ya. Saya ini wali, misalnya gitu, ya. Mengajarkan kesesatan. Kemudian dia meninggal. Diamalkan nih ilmunya sama murid-muridnya, minta-minta, ya, kepada sahibul kubur tadi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan disiksa dengan hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah, ya, hari ini kita belajar tentang kaidah yang besar, bahwa orang-orang yang menyelisihi thariqus salaf, menyelisihi ahlussunnah wal jamaah, berada di antara dua hal, al-ghulu wa al-irja, al-ifrat wa al-tafrid, ekstrim dan berkurang-kurang. Tapi ahlussunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, kita hendaknya mengetahui manhaj ahlussunnah wal jamaah. Kemudian, kita menghindarkan diri dari sifat ekstrim, berlebihan. Tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berkata kepada ahlul kitab, jangan kalian bersikap ekstrim, berlebihan dalam agama. Dan berlebihan dalam agama, dasar daripada kerusakan dan kebinasaan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebihan. Celakalah orang yang berlebihan. Celakalah orang yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ustaz berikan kepada kami untuk menimba ilmu dari Ustaz pada kesempatan Kamis pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah kajian kami yang bisa kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan kami. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di program acara kajian ilmiah yang berikutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah Tabligh Akbar.